Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu qawlillah ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang maklum. Faman farada fihinna al-hajj. Maka barang siapa yang telah difardukan bagi dia pada bulan-bulan tersebut haji, dia bisa melakukan ibadah haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafat hal-hal yang menjurus kepada hubungan pasutri, baik perbincangan-perbincangan ataupun tindakan. Wala fusuqa, dan tidak boleh ada kefasikan meliputi semua bentuk kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berjidal di musim haji. Jidal di sini perdebatan dengan batil. Jidal bil batil, jidal dengan kebatilan. Adapun jidal bil haq boleh. Diskusi dengan kebenaran boleh. Ayat ini yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah ialah kalimat al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang maklum. Kita akan disebutkan beberapa asar dalam masalah ini. Dan ayat Allah azza wa jal, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi SAW tentang hilal, bulan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah wahai Nabi SAW, hilal itu adalah mawaqitu linnas, untuk mengetahui waktu-waktu, miqat-miqat bagi manusia. Wal hajj, dan untuk mengetahui bulan haji. Ini disebutkan dalam pembahasan haji untuk menjelaskan bahwasanya ashhurul hajj, bulan-bulan haji itu menggunakan penanggalan hijriah, penanggalan komariah, tidak menggunakan syamsiah, tidak menggunakan penanggalan sistem matahari syamsiah atau miladiah. Yang dipakai adalah komariah. Baik, nanti akan disebutkan ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ashurul haji. Tidak ada yang namanya Januari, wala Februari, wala Maret. Yang menentukan adalah tanggalan hijriah. Kapanpun ketepatannya dengan syamsiahnya. Yang dipandang adalah ashurul haji dengan tarikh hijriah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tayyib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. ini sahih sampai kepada Ibnu Umar. Inda Tabari wa Dharqutni bi isnadin sahih. Baik. Asar ini menjelaskan kepada kita tentang ayat di atas. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang maklum, dijelaskan oleh Ibnu Umar di sini. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Terkait dengan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang disebutkan di sini, Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan Syawal, Dzulqa'dah dan seluruh Dzulhijjah. Pendapat yang sahih insyaallah taala pendapat yang disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Karena ada bulan-bulan orang berhaji. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Tidak ada haji di atas itu. Tidak bisa haji tanggal 15, 16, 17 Dzulhijjah. Sudah selesai. Ini maknanya barakallahu fikum. Seseorang yang hendak berangkat ke tanah suci dengan niat haji, maka miqat zamaninya dimulai Syawal. Miqat zamaninya dimulai Syawal. Waktu-waktu hajinya dimulai Syawal. Tepat tanggal 1 Syawal sudah diperbolehkan berangkat ke tanah suci dengan niat haji. Dia menunggu sampai selesai manasik. Dari mulai tanggal 1 Syawal. Terus Syawal secara utuh, Dzulqa'dah secara utuh, ada Dzulhijjah, maka maksimalnya adalah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah. Dia sempat untuk datang ke Arafah. Ya, dia sempat datang ke Arafah sebelum subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun sekedar lewat di Arafah dengan lihat wukuf. Sebelum subuh. Maka hajinya dinyatakan sah. Itu waktu-waktu darurat wukuf. Jadi waktu afdolnya dari mulai pada zuhur sampai tenggelamnya matahari. Sebelumnya ada khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Barakallahu fikum. Waktu daruratnya terus sampai sebelum subuh Dzulhijjah. Maka barang siapa yang masih memungkinkan datang ke tanah suci dan bisa melewati Arafah tapi sebelum subuh tanggal 10 Dzulhijjah, maka sah hajinya, dapat wukuf di Arafah. Dan dia meneruskan amal-amal yang lain sampai selesai manasiknya. Selebihnya tidak sah yang namanya haji. Ada yang datang ke tanah suci tanggal 10 Dzulhijjah, tidak sah. Kenapa? Karena belum wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji. Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Apalagi datang ke sana tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyamu Mina. Ini sudah jauh lagi. Apalagi berangkat ke sana selesai manasiknya tanggal 15 Dzulhijjah baru berangkat niat haji. Lewat. Tahun depan ya. Lewat. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Ini Ashhurun ma'lumat untuk haji. Cepat dimulai tanggal 1 Syawal sampai sebelum subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Wala insyaallah ya. Dibagi. Sehingga ini pendapat yang rajih insyaallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma min as-sunnah alla yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Termasuk sunnah, yakni sunnah Rasulullah SAW, Allah yuhrima bil hajj, janganlah dia ihram haji, illa fi ashhuril hajj, melainkan di bulan-bulan haji. Jangan ihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Ini asar dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim Ad-Darqutni. Barakallahu fikum, dan dia sahih. Atsar Ibnu Abbas ini menegaskan kepada kita tentang bahwasanya sunnah Rasulullah SAW haji itu pada waktu-waktunya. Ihram haji itu pada waktu-waktu haji. Tidak sah ihram haji di luar waktu-waktu haji. Ada seseorang yang berangkat ke tanah suci dan Ramadan dengan niat haji, tidak sah. Kenapa? Belum waktunya. Ada orang berangkat ke tanah suci dengan niat haji di bulan Muharram, tidak sah. Kenapa? Lewat waktunya. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Baru dikatakan sah ketika di musim-musim haji. Dijelaskan di atas Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala wa kariha Utsman radhiyallahu anhu an yuhrima min Khurasan aw Kerman. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membenci, memakruhkan seseorang berihram dari Khurasan atau dari Kerman. Ya, belum memakruhkan berihram dari Khurasan atau dari Kerman. Terkait dengan asar ini disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, juga dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya dari beberapa jalur, sehingga saling menguatkan. Baik, asar ini disebutkan dalam bab ini munasabahnya ialah terkait dengan jarak antara Khurasan atau Kerman dan Mekah. Kala itu jarak antara Khurasan dan Mekah atau Kerman dan Mekah. Kala itu barakallahu fikum, di zaman itu ya, seseorang yang berjalan dari Khurasan menuju ke Mekah itu menempuh waktu melampaui musim haji. Jadi kalau seandainya dia berangkat tanggal 1 Syawal gitu ya, sampai di Mekah selesai hajinya. Atau dia berangkat dari Kerman menuju ke Mekah dari tanggal 1 Syawal gitu ya, sampai di Mekah sudah selesai masa hajinya. Sehingga dimakruhkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Kenapa? Dikarenakan dipastikan dia nanti ihram haji di luar waktunya. Entum? Hah? Ada ini. Jadi kalau mengatakan di sini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memakruhkan seseorang berihram haji dari Khurasan atau dari Kerman. Emang kenapa tempat ini? Dijelaskan dalam syarahnya, dikarenakan jarak tempuh antara Khurasan ke Mekah atau Kerman ke Mekah itu menghabiskan musim-musim haji. Jadi gak ada gunanya dia berangkat gitu ya, sampai di Mekah sudah selesai musim hajinya. Baik, ada mana pertama. Intinya untuk menegaskan ihram haji itu harus pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, 10 Hijjah. Baik. Mana kedua dari asar Utsman ini adalah ini berkaitan dengan miqat makani, tempat memulai miqat. Ini jelas dimakruhkan dikarenakan Khurasan bukan miqat, Kerman bukan miqat. Paham ya? Khurasan itu bukan miqat, Kerman juga bukan miqat. Ini miqat makani. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk meniatkan tak umrah atau haji di tempat yang bukan miqatnya, tidak sah. Barakallahu'alaikum. Maka terkait dengan miqat makani, nanti disebutkan sebelumnya miqat makani yang pertama apa ya kan? Dzulhulaifah, di mana ini? Untuk orang Madinah. Juffah untuk orang-orang Syam. Yalamlam untuk orang Yaman. Juffah, Dzulhulaifah, Juffah, Yalamlam. Terus Qarnul Manazil untuk orang Najd. Ratu Irkin untuk orang Irak. Dan yang melatih mereka yang salah dengan mereka. Ini namanya miqat makani. Ada yang kurang? 5 ya. Baik, ini miqat makani. Ketika ada seseorang yang memulai ihram umrah atau ihram haji dari Khurasan, tidak sah. Kenapa? Dikarenakan belum miqatnya. Belum miqatnya. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza, dua makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan athar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini. Wallahu taala alam bis-shawab. Yes? Yes ya. Dibacalah hadis ini. Dibaca ya. Panjang ini kan. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Panjang ini. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح ابن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بركاته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج هذا هو الشاهد. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan haji, di malam-malam haji, di haram-haram haji. هذا هو الشاهد. Ini si argumentasi yang diinginkan dalam riwayat ini. Intinya haji itu ashurun ma'lumat. Ada miqat zamaninya. Bulan tertentu tidak sah haji di luar miqat zamaninya, baik sebelumnya atau setelahnya. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan haji, di malam-malam haji dan di haram-haram haji. Fa nazalna bi Sarif, kita pun singgah di sebuah tempat namanya Sarif. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kharaja ila ashabihi, maka Rasul pun keluar menemui para sahabatnya. Faqal, bersabda, memberitakan tentang bimbingan manasik. Jadi sebelumnya ikhwan, ketika para Rasul dan para sahabatnya berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah, yang mereka tahu adalah haji. Yang mereka tahu adalah haji. Niat ihramnya adalah haji. Ihlalnya adalah haji. Tidak ada niatan sedikitpun untuk umrah haji. Baik. Ketika sampai di Sarif, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Faqala, beliau menjelaskan, Man lam yakun minkum ma'ahu hadyun. Siapa saja di antara kalian yang tidak memiliki hadyu, hewan hadyu. Fa habba ayyaj'alaha umratan falyaf'al. Lalu dia suka menjadikan ihlalnya ini sebagai umrah, silakan dia kerjakan. Jadi yang awalnya niatnya haji dirubah, namanya fashul hajj ila umrah, disebut dengan fashul hajji ila umrah, merubah, dia membubarkan niat haji dirubah umrah. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak membawa hewan haji. Ini namanya haji apa ini? Haji apa namanya ini? Haji tamattu, umrah baru haji. Wa man kana ma'ahu al-hadyu fala. Dan barang siapa yang membawa hewan hadyu, jangan. Ini jangan diniatkan umrah. Haji apa ya kan? Haji qiran. Dikarenakan dia membawa hadyu, maka dia niatkan untuk haji. Nanti digabung dengan umrah. Qalat, berkata Aisyah, fal akhidhu biha wa tariku laha min ashabi. Maka ada dari kalangan para sahabat yang mengambil ini, ada yang meninggalkan itu. Jadi ada yang menjadikan umrah, ada yang lanjut hajinya. Qalat, fa'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijalu min ashabihi fakanu ahla quwwatin wa kana ma'ahum al-hadyu falam yaqdiru 'ala al-umrah. Adapun Rasulullah SAW dan beberapa orang dari kalangan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, namun mereka membawa hadyu, maka mereka tidak bisa umrah. Yaitu Rasul dan sebagian sahabatnya, niatnya apa ini? Qiran. Qalat, berkata Aisyah setelah itu, padahal aliyah Rasulullah SAW wa ana abki. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku dan aku sedang menangis. Faqala ma yubkiki ya hanta? Rasul mengatakan, apa yang membuat kamu menangis wahai fulanah? Hanta itu kinayah sesuatu yang enggak disebutkan. Ya hanta, kenapa kamu menangis? Qultu, katanya Aisyah, saya katakan, sami'tu qawlaka li ashabiki. Aku mendengar ucapan engkau kepada para sahabatmu. Apa ya kan tadi? Yang tidak membawa hadyu, maka jadikanlah umrah. Kan gitu ya? Yang membawa hadyu, jangan dijadikan umrah. Kata Aisyah, famuni'tul umrah. Maka aku tidak bisa umrah lagi. Aku dicegah dari umrah. Qala, kata Rasulullah, wa sya'nuk. Memang ada urusan apa? Ada apa kamu? Kok enggak bisa umrah? Qalat la usalli. Katanya Aisyah, karena aku enggak sholat. Mana ya, Pak? Haid. Itu menggunakan bahasa halus, ya, pakai adab ketika mengungkapkan yang satu itu. Mengambil dari hukumnya. Yang sedang haid tidak boleh sholat. Enggak sholat. Itu sejak dahulu sampai sekarang biasa dilakukan oleh para wanita ketika membahasakan sedang demikian menggunakan kata-kata nak sholat. Kalau Rasul mengatakan fala yadhiruki, tidak membahayakan kamu. Yadhiruki dalam nusra yadhurruki, tidak membahayakan kamu. Innama antim ra'atun min banati Adam, sesungguhnya kamu itu seorang wanita dari putri-putri Adam. Kataballahu alaihi ba kataba alaihinna, Allah tetapkan atas engkau wahai Aisyah apa-apa yang Allah tetapkan atas mereka, yakni ya haid gitu. Fakuni fi hajjatika, maka teruslah engkau pada hajimu, teruskan engkau pada hajimu. Fa sallallahu wa yarzuqukiha, mudah-mudahan Allah memberi rezeki pada engkau umrah tadi. Qala, berkata Aisyah, fa kharajna fi hajjatihi, kita pun keluar untuk berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadimna Mina, sampai kami mendatangi Mina. Fa taharat, fa tahartu, saya bersuci. ثم خرجت من منى saya berkeluar dari Mina fa'afatu bil bait saya melakukan ifadah di Ka'bah qalat berkata Aisyah thumma kharatu ma'ahu bin nafar al-akhir berkeluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam nafar akhir di nafar tadi tanggal 13 Zulhijjah hatta nazal al-muhassab sampai belum singgah di sebuah tempat yang namanya muhassab tanah muhasab tanah yang agak tinggi yang berpasir ini arah menuju ke kota Madinah semua pulang wa nazalna ma'ahu kita pun singgah bersama Rasul SAW fada'a Abdurrahman bin Abi Bakar Rasul pun memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq saudaranya Aisyah faqala Rasul mengatakan ukhruj bi ukhtika min al-haram dalam kamu keluar membawa serta saudari kamu ini dari haram keluar dari tanah haram ke tanah halal faltuhilla bi umratin hendaklah dia atau kamu berihlal umrah jadi keluar dari tanah haram ke tanah halal untuk mengambil miqat ihlal umrah dari sana thumma furgha kemudian selesaikanlah umrah kalian thumma tiyaha huna kemudian datang ke tempat ini lagi fa inni anzurukuma sebab aku akan menanti kamu berdua hatta ta'tiyani hingga kamu berdua datang kepada aku qalat berkata Aisyah fa kharajna kami ini saya dia sama saudaranya Abdurrahman keluar hatta idza faraghtu hingga saya pun selesai wa faraghtu min at-tawaf dan saya pun selesai dari tawaf ini umrah tadi thumma jitu bi sahar kemudian saya pun datang kepada Rasul di waktu sahur faqala bertanya hal faraghtum apakah kamu sudah selesai faqultu na'am saya sudah ya Rasulullah fa adzana bir rahil fi ashabi Rasul pun memberitahukan kepada para sahabatnya untuk berangkat rahil untuk berangkat fathalan nas maka orang-orang mulai beranjak berangkat famarra mutawajjihan ila Madinah beliau pun lewat menuju ke arah kota Madinah kata beliau rahimahullah dhair min dara yadiru dhaira wa yuqal dara yaduru dhaura wa dharra yaduru dharan ibaratnya sama dara yadiru dara yaduru sama dengan dharra yaduru dharan artinya memadaratkan indah ala kulli hal yang diinginkan dalam hadis ini adalah kata-kata yang pertama tadi kharajna ma'a rasulillah s.a.w fi ashuril hajji wa layalil hajji wa hurumil hajji khulasah bab ini adalah haji itu ada miqat makani ada miqat zamani miqat makani tempat-tempat khusus yang memang disyaratkan untuk memulai ihram dari situ miqat zamani itu waktunya waktu untuk berhaji yaitu tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah al-Sahih sebelum itu atau setelah itu tidak sah adapun umrah ya, kalau umrah itu hanya ada miqat makani miqat tempatnya saja umrah tidak ada miqat zamani bebas antum umrah kapan saja yang paling afdal umrah ketika Ramadan barakallahu fikum kiraan insyaallah hadza mafhum barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab silakan dihafalkan hadis yang panjang ini hadisnya apa akhirnya ya sudah antum hafalkan ayatnya bab itu kemudian Athar Ibnu Umar atau Ibnu Abbas yakfi gitu ya yakfi insyaallah taala wallahu taala a'lam bissawab walhamdulillah hi rabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadlu hafizakumullahu ta'ala.